إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ayat 165 dari Quran surat Al-Baqarah. Terakhir penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan pada hadis dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga ciri, tiga sifat yang bila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, kemudian mencintai seseorang karena Allah, lalu membenci kekufuran sebagaimana benci bila dimasukkan ke dalam api neraka. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip perkataan Syekhul Islam yang diantaranya adalah bahwa keberadaan manisnya sesuatu itu selalu mengikuti kecintaan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, "Fahalawatul iman al-mutadhammanatu lil-ladzati wal-farhi tattabi'u kamala mahabbatil 'abdi lillah." Manisnya iman yang mengandung kelezatan dan kesenangan itu senantiasa mengikuti kesempurnaan cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin besar kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan manisnya iman. Qala wa dzalika bi tsalatsati umur, dan itu bisa terwujud dengan tiga perkara. Pertama, takmilu hadhil mahabbah, menyempurnakan kecintaan ini. Kemudian yang kedua, wa tafrighuha, dan memurnikannya. Yang ketiga, wa daf'u diddiha, serta menolak hal yang berlawanan dengannya. Kalau seseorang kecintaannya sempurna kepada Allah, kemudian kecintaannya murni kepada Allah, lalu menolak segala hal yang bertolak belakang dengan kecintaannya tersebut, maka dipastikan ia akan mendapatkan manisnya iman. Ketiga hal tadi akan diuraikan satu persatunya. Qala fatakmiluha. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakannya, menyempurnakan kecintaan adalah an yakunallahu wa rasuluh ahabba ilal abdi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh seorang hamba daripada selainnya. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yaktafi fiha bi aslil hubbi. Sebab cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak cukup jika hanya sekedar cinta saja. Kalau cuma sekedar menyatakan cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini belumlah cukup. Bal labudda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, akan tetapi harus menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya. Dalam kehidupan nyata, seseorang bisa mencintai lebih dari satu hal. Bisa jadi mencintai 10 perkara, ya kan? Semua dicintainya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu tidak hanya sebatas cinta, tapi harus diutamakan dari segala hal yang dicintai. Gak boleh ada yang setara dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus di bawah itu, di bawah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sampai ada sesuatu yang dicintai sejajar, setara dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka jatuh dalam syirik mahabbah. Jatuh dalam syirik mahabbah, syirik kecintaan. Makanya tadi dikatakan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu tidak cukup dengan hanya sekedar cinta. Karena bisa jadi seseorang mencintai lebih dari satu hal. Qultu wa mahabbatullah ta'ala tastalzimu mahabbata ta'atihi. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung konsekuensi cinta untuk taat kepadanya. Senang mengerjakan ketaatan-ketaatan. Fa innahu yuhibbu min 'abdihi an yuti'ahu, sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya bila si hamba itu taat kepadanya. Wal muhibbu yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu wala bud. Dan orang yang mencintai itu dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Walabud, dan itu hal yang pasti. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan mencintai apa yang dicintai oleh seseorang itu. Kita akan penuhi segala keinginannya. Kita akan kabulkan segala kesukaannya. Maka saat kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Di antara sekian hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan. Ketaatan yang dilakukan kepadanya. Maka kita pun harus mengerjakan ketaatan kalau memang kita mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min lawazimi mahabbatillah aidan, kemudian konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah mahabbatu ahli taatihi, mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kalau yang pertama mencintai ketaatan kepada Allah, kalau yang kedua mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya merupakan konsekuensi dari mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamahabbati anbiya'ihi wa rusulihi was-salihin min ibadihi. Cinta kepada orang-orang yang taat kepadanya seperti cinta kepada nabi-nabinya, cinta kepada para rasulnya, cinta kepada orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Karena para nabi, para rasul, salihin, orang-orang saleh, mereka adalah ahlu ta'ah, orang-orang yang gemar mengerjakan ketaatan. فَمَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ. Maka mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah adalah kesempurnaan iman. Sekali lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah adalah kesempurnaan iman. Apa yang dicintai oleh Allah? Ketaatan. Siapa orang-orang yang mencintai Allah? Ahlu ta'ah. Orang-orang yang mengerjakan ketaatan. Kama fi hadis Ibnu Abbas al-Ati, sebagaimana ini akan dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang akan datang. Ini uraian yang pertama soal menyempurnakan kecintaan. Kalau yang kedua, watafrighuha, memurnikannya. Maksudnya adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Enggak ada dorongan untuk mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya memurnikan kecintaan. Ya. Semuanya karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Qala wa dhaf'u diddiha, adapun yang ketiganya menolak segala hal yang bertolak belakang dengannya adalah an yakrah diddal iman, membenci lawan keimanan, yaitu apa? Kekufuran, membenci kekufuran. Kama yakrah an yuqdhafa finnar, sebagaimana benci bila dijerumuskan ke dalam api neraka. Ketiga perkara ini adalah disebutkan dalam hadis Anas yang tadi kita baca. Coba diingat kembali, menyempurnakan kecintaan itu artinya apa? Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selainnya. Kemudian memurnikan kecintaan itu artinya mencintai seseorang karena Allah. Berikutnya yang ketiga, menolak segala hal yang bertolak belakang dengan kecintaan itu, yaitu apa? Membenci kekufuran yang merupakan lawan dari keimanan. Ya. Jadi terwujudnya, tercapainya, manisnya iman adalah dengan tiga perkara ini. Baik, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan qauluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kembali ke uraian hadis. Dalam hadis disebutkan ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain keduanya. Fihi jam'u dhamirillahi ta'ala wa dhamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada penyatuan dhamir untuk Allah dan dhamir untuk rasulnya. Huma itu dhamir tasniyah. Yang satunya kembali kepada Allah, satunya lagi kembali kepada Rasul, disatukan jadi huma. Siwa huma, lebih mencintai Allah dan Rasulnya selain dari keduanya. Wafihi qawlan, ada dua pendapat ulama katanya dalam hal ini. Ahaduhuma annahu sana ad-dhamira huna ima'an ila anna al-mu'tabira huwa al-majmu'u al-murakkabu min al-mahabbatain la kullu wahidatin fa innaha wahdaha laghiyah. Disebutkan domir keduanya secara bersamaan dalam hadis ini, huma, itu sebagai isyarat bahwa yang jadi patokan adalah menyatukan dua kecintaan. Menyatukan dua kecintaan, mengumpulkan dua kecintaan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa dipisah. tidak bisa dipisah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka harus juga cinta kepada Rasulnya. Enggak bisa kita hanya cinta kepada Allah saja. Bukan pilihan. Enggak boleh memilih. Apakah kamu cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul? Ini bukan pilihan, tapi kedua-duanya harus disatukan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih kamu cintai, Allah atau Rasul? Jawab, saya mencintai keduanya. Cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa? Karena gak bisa dipisahkan. Makanya dalam domirnya pun disatukan di sini. Huma. Karena yang jadi patokan adalah disatukannya dua kecintaan itu. La kullu wahidatin. Tidak masing-masing. Tidak satu-satu. Fa innaha wahdaha laghiyah. Sebab kalau satu saja itu sesuatu yang sia-sia. Wa amara bil ifrad fi haditsil khatib isy'aran bi anna kull wahidin min al isyanain mustaqillun bi ilzamil ghawayah. Adapun perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk memisahkan, tidak menyatukan Allah dan Rasul dengan domir huma, perintah Rasul untuk memisahkan Allah dan Rasulnya terkait dengan kemaksiatan yang dilakukan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis khatib. Hadis khatib itu disebutkan ada seorang laki-laki berkhutbah. Dalam khutbahnya si laki-laki itu mengatakan, "May yuti'illah wa rasulah faqad rasyada." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah mendapatkan petunjuk. "Wa may ya'sihima faqad ghawa." Barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka dia telah menyimpang. Disebutkan pakai domir ya'sihima, bermaksiat kepada keduanya. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul, "Bisal khatib anta." Sungguh kamu khatib yang paling jelek. Ya, kamu harus katakan may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, harus dipisah, jangan pakai domir. Kalau dalam kaitan ini, yang melakukan maksiat kepadanya, Rasul memerintahkan untuk dipisah, jangan pakai domir. Kenapa? Karena bermaksiat kepada masing-masingnya itu berakibat fatal. Bisa menyebabkan penyimpangan, kesesatan. Maka harus dipisah. Bermaksiat kepada Allah, jelas tindakan yang fatal, menyebabkan penyimpangan. Bermaksiat kepada Rasul juga demikian, makanya harus dipisah kalimatnya. May ya'sillah wa rasulah. Jangan disatukan. Ya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa yang membuat seseorang menyimpang itu ketika melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau cuma melakukan maksiat kepada salah satunya, maka tidak akan menyimpang. Nah, jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Melakukan kemaksiatan kepada salah satunya itu sudah menyebabkan apa? Terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu harus dipisah. Mayasillah wa rasulah. Paham? Beda dengan kecintaan tadi. Kecintaan harus dipisah, harus disatukan. Kalau kecintaan, makanya pakai domir, huma. Karena gak cukup seseorang hanya mencintai Allah saja. Paham? Sebagaimana tidak cukup hanya mencintai Rasul saja. Kalau kecintaan harus dua-duanya. Maka disatukan penyebutannya. Tapi kalau maksiat, enggak. Barang siapa yang bermaksiat, harus dipisahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jangan disebut barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Karena khawatir ada orang yang memahami Oh, yang dikatakan menyimpang itu kalau maksiatnya sekaligus kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bermaksiat kepada salah satunya, kepada Rasul saja, itu bisa menyebabkan apa? Penyimpangan. Apalagi kalau bermaksiat kepada kedua-duanya, kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Makanya dipisahkan. Nah, kemudian ats-tsani hamlu hadisil khatib 'ala al-adab wal aula wa hadza 'ala al-jawaz. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau dalam hadis khatib, kenapa Rasul memerintahkan untuk dipisah penyebutannya, itu menunjukkan adab dan sesuatu yang lebih utama. Wa hadza 'ala al-jawaz, dan ini menunjukkan bolehnya. Ya. Qala wa jawabu thalith wa huwa anna hadha waradun alal asl. Ada juga yang memberikan jawaban yang ketiga, yaitu bahwa kalau dalam hadis ini kenapa dhamirnya disatukan huma, ya, itu karena memang asalnya seperti itu. Wa hadithul khatib naqilun fayakunu arjah. Kalau dalam hadis khatib itu hanya penukilan, ya, fayakunu arjah, maka lebih kuat untuk dipisahkan, ya, tidak menggunakan apa, dhamir huma. Taib qauluhu kama yaqrahu an yuqdafa finnar. Kemudian berikutnya kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam hadis dikatakan kama yaqrahu an yuqdafa finnar, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci bila dijerumuskan ke dalam neraka. Ay yastawi indahu al-amran. Kedua hal tersebut, ya, diyakini sama. Benci kepada kekufuran dan benci bila dijerumuskan ke dalam api neraka. Ya. Kedua hal tersebut sama. Benci kepada kekufuran berarti benci kalau dijerumuskan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kekufuran itu menyebabkan seseorang masuk dalam neraka. Benci dijerumuskan ke dalam neraka berarti benci kepada kekafiran, ya, atau kekufuran. Nah, oleh karena itu yastawi indahu al-amran. Dua hal ini sama jeleknya, sama dibencinya. Wa fihi raddun ala al-ghulati alladhina yatawahhamuna anna sudura adh-dhanbi min al-'abdi naqsun fi haqqihi mutlaqan wa in taba minhu. Dalam hal ini ada bantahan kepada orang-orang yang ekstrim, yang mereka salah dalam memahami kalau orang yang melakukan dosa atau hamba yang melakukan dosa berarti naqsun fi haqqihi mutlaqan, merupakan kekurangan pada dirinya secara mutlak walaupun sudah bertaubat. Jadi ada sebagian orang yang ekstrim yang mengatakan orang kalau sudah dosa, ya, kalau sudah berdosa walaupun dia sudah taubat berarti kurang, tidak sempurna. Ini orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mereka menuntut setiap orang itu harus sempurna, enggak boleh melakukan salah. Sekali melakukan salah walaupun sudah bertaubat tetap aja jadi tercela. Begitu. Padahal Bani Adam itu tidak ada yang selamat dari kesalahan, enggak ada yang maksum. Kullu Bani Adam khata. Semua Bani Adam itu rentan melakukan kesalahan. Dan yang paling baik adalah yang bertaubat. Nah. Qala wasawab annahu in lam yakun yatub kana naqsan wa in taba fala. Yang benar adalah kalau tidak bertaubat maka jelas itu merupakan kekurangan. Ya, ada seseorang melakukan dosa tidak bertaubat, ini menunjukkan adanya kekurangan. Tapi kalau seandainya sudah bertaubat maka tidak begitu, tertutupi oleh apa? Taubatnya. Nah, walihada kanal muhajiruna wal ansar radhiyallahu anhum afdalu hadhil umma ma'a kaunihim fil asli kuffaron. Oleh karena itu, lihat, orang-orang muhajirin dan ansar, semoga Allah meridhoi mereka, mereka dinyatakan sebagai yang terbaik dari umat ini, padahal pada awalnya mereka kafir. Pada awalnya mereka kafir sebelum datang Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah datang Nabi alaihi salatu wassalam, mereka orang-orang yang Allah pilih untuk membela, menemani, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka semua kesalahan-kesalahannya terhapus, kan begitu. Ya. Fahadahumullah ilal Islam, Allah beri hidayah mereka kepada Islam. Wal Islamu yamhu ma qablahu wa kadzalika al hijrah. Dan Islam itu akan menghapus apa-apa yang dilakukan sebelumnya oleh seseorang ketika masih kafir. Wa kadzalika al hijrah, demikian juga hijrah, sama. Kama sahal hadis bidzalika, sebagaimana ada hadis yang sahih menjelaskan hal tersebut. Ya. Jadi berbahaya pemahaman tadi, pemahaman yang ekstrim, yang menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan dosa walaupun sudah bertaubat maka ada kekurangan dalam dirinya. Ini tidak benar. Yang benar, kalau tidak bertaubat, iya ada kekurangan. Tapi kalau sudah bertaubat, tidak. Buktinya muhajirin dan ansor dulu masih kafir. Kemudian setelah itu mereka bertaubat, mereka masuk Islam, Allah beri petunjuk kepada mereka Islam, Allah jadikan mereka umat yang paling afdol. Ya. Karena Islam menghapus segala hal yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia memeluk dinul Islam. Nah. Qala wa fi riwayatin la yajidu ahadun. Disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadun, tidak ada seorang pun yang akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ini hadhihi riwayah akhrajah al-Bukhari fil adab. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab adab dari sahihnya, min sahihihi. Walafduha, adapun lafadznya, la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah wa hatta an yuqdafa finnar ahab ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah minhu wa hatta yakuna Allah wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lafadznya, la yajidu ahadun, tidak ada seorang pun yang akan merasakan manisnya iman sampai dia mencintai seseorang karena Allah dan sampai dia meyakini bahwa dijerumuskan ke dalam api neraka lebih disukainya daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, dan sampai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selainnya. Ini lafadz yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, hampir mirip lah, ya. Waqad taqaddama annal mahabbata huna ibaratun amma yajiduhul mu'min minal ladzati wal bahjati was-surur wal ijal wal haibah walawazimu dhalika qala syair uhabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin mil'u aini mil'u ainin habibuha. Telah lewat penjelasan bahwa kecintaan itu adalah gambaran apa yang dirasakan oleh seorang mukmin. Kecintaan itu adalah gambaran dari apa yang dirasakan oleh seorang mukmin atau apa yang didapatkan oleh seorang mukmin dari kelezatan, cahaya, kebahagiaan, pengagungan, penghormatan, dan hal-hal yang menjadi konsekuensinya. Berkata syair, aku menghormatimu dalam keadaan kamu tidak punya kuasa atas diriku, akan tetapi cinta yang telah memenuhi mata. Ya. Artinya kecintaan inilah yang mendorong seseorang untuk memberikan penghormatan, bahkan merasakan kesenangan, kelezatan, kebahagiaan, cahaya. Maka kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya, kita pun akan mendapatkan hal itu. Kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, dan seterusnya. Karena itu cinta kepada Allah dan Rasul harus lebih diutamakan daripada kecintaan kepada hal lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.